Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Dan kita akan memasuki pelajaran yang ke-20. Nah, dan pada pelajaran yang lalu, yaitu pelajaran 19, kita mempelajari tentang hitungan dari 3 sampai 10. Nah, coba dibuka halaman 106. Ya, untuk mengingat ulang hitungan 3 sampai 10 untuk yang dihitung mudzakkar. Nah, pada pelajaran yang ke-20 ini yang mau kita baca, sama masih menghitung 3 sampai 10, hanya yang dihitung mu'anas. Gitu ya. Sekarang kita berusaha untuk membedakan dulu hitungan mudzakkar dan mu'anas, lalu masuk ke bacaan. Coba perhatikan halaman 106. Kita menghitung mudzakkar ya, kita ulang. Kita baca bareng. Di sini mulai dari 3 kan? Kita mulai dari 1. Talibun wahidun. Talibun wahidun. Taliban ifnani. Taliban ifnani. Thalathatu tullabin. Thalathatu tullabin. Arba'atu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Asyaratu tullabin. Nah, itu diartikannya 1 sampai 10. 1 siswa, 2 siswa, 3 siswa sampai 10 siswa. Nah, berikutnya buka halaman 110. Sekarang yang mu'anasnya. Sambil antum memperhatikan perbedaannya. Talibatun wahidatun. Talibatun wahidatun. Talibatan ifnatani. Talibatan ifnatani. Ulang. Talibatan ifnatani. Talibatan ifnatani. Thalathu talibatin. Thalathu talibatin. Arba'u talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Thamani talibatin. Tis'u talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Ashru talibatin. Nah, barakallahu fikum, perhatikan perbedaannya. Perbedaannya antara mudzakkar dan mu'anas. 6. Yaitu kalau dari 1 dan 2 akan terjadi kesesuaian dari depan sampai belakang sesuai. Talibun wahidun. Talibun mudzakkar enggak? Wahidun mudzakkar enggak? Nah, iya kan? Talibun wahidun. Kalau mu'anasnya bilang talibatun wahidatun. Sesuai enggak? Sesuai. Sesuai, na'am. Yang 2 juga sesuai. Kita ucap talibani ifnani. Talibani ifnani. Kalau disambung bacaannya talibanifnani. Ya, talibani mudzakkar, ifnani juga mudzakkar, gitu ya. Nah, yang mu'anasnya sama, talibatani ifnatani. Talibatani ifnatani. Karena untuk bikin mu'anas dikasih apa itu? Alif dan nun di belakangnya, iya kan? Nah, talibatan ifnatani. Kalau dibaca sambung, talibatan ifnatani. Berarti satu dan dua akan sesuai. Sesuai ya, depan belakang sesuai. Wahidun, talibun wahidun, taliba, talib, talibatun wahidatun. Sesuai ya. Talibun wahidun, talibatun wahidatun. Talibani ithnani, talibatan ithnatani. Sesuai. Nah, sekarang yang 3 sampai 10. Untuk 3 sampai 10, bilangan 3 sampai 10 dikasih tak marbutoh bilangannya. Salah satu, ada tak marbutohnya enggak? Salah satu, arba'atu, khomsatu, sittatu, sab'atu, thamaniyatu, tis'atu, asyaratu. Semuanya ada tak marbutoh. Iya enggak? Beda dengan yang mu'anas, tak marbutohnya dihilangkan. Buka halaman 110. Thalathu, arba'u, khomsu, sittu, sab'u, thamani, tis'u, asyru. Hilang enggak tak marbutohnya? Hilang. Hilang, nah, tak marbutohnya hilang. Itu perbedaannya. Kalau yang mudakar dikasih tak marbutoh. Kalau yang mu'anas tidak dikasih. Berarti berbeda dengan apa namanya? Kias. Berbeda dengan kias. Kiasnya kalau mu'anas dikasih tak marbutoh. Iya enggak? Saburatun, muslimatun. Kita ngucap muslimun menjadi muslimatun. Iya enggak? Mu'anas. Apalagi? Kafirun, kafiratun. Gitu kan? Qa'imun, qa'imatun. Berarti kiasnya kalau yang namanya mu'anas dikasih tak marbutoh. Kan gitu? Nah, di sini bilangan justru tidak dikasih tak marbutoh. Berarti kebalikan dengan kias. Mengerti? Thalathu arba'u khamsu sittu. Enggak ada tak marbutohnya. Iya kan? Nah, berarti kalau untuk bilangan yang mudzakkar dikasih tak marbutoh, kebalikannya kias ya. Kalau yang mu'anas tidak dikasih tak marbutoh. Kemudian sekarang bilangan ini mudhof, yang setelah itu ada mudhof ilai. Apa yang mudhof ilai? Yang dihitung. Yang dihitung itu mudhof ilai. Yang di, ya kalau contoh talibun, wahidun, taliban, isnani. Apa yang dihitung? Yang dihitung talibun itu. Siswa, ya enggak? Salah satu tulabin, tiga siswa. Yang dihitung apa? Apa yang dihitung? Siswa, gitu. Nah, sekarang dari 3 sampai 10 yang dihitung bentuknya jamak. Jamak bentuknya. Kalau talibun bentuknya mufrad, talibani bentuknya apa? Musanna. Kalau tulabin apa bentuknya? Jamak bukan? Jamak. Dari 3 sampai 10 jamak. Bentuk 1 bilangan 1 bentuknya mufrad, talibun. Bilangan 2 bentuknya musanna, talibani. Bilangan 3 sampai 10 bentuknya jamak tulabun. 11 ke atas mufrad lagi. Puluhan, masih puluhan. 11 puluhan. Nanti jadinya taliban. Mufrad tapi wajib nasab. Nah, menjadi tamyiz. Ahada asyara taliban. 11 siswa. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Gitu ya. Talasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khomsata asyara taliban, sitata asyara taliban. Nah itu. Ya, kita nanti baca dari sebelasnya. Yang penting paham tentang 3 sampai 10. Itu apa? Bilangannya untuk mudzakkar bilangannya dikasih tak marbutoh. Kemudian bilangan tersebut mudhof. Yang belakang mudhofun. Yang dihitung mudhof ilai. Majrur. Nah, kalau bilangan bisa marfu, bisa doma, bisa mansub fathah, bisa juga majrur kasroh. Tergantung kedudukan dalam i'rabnya. Tergantung kondisi apa yang mempengaruhi di depannya. Ja'a salasatu tulabin, datang 3 siswa. Ra'aitu salasata tulabin, aku melihat 3 siswa. Marortu bi salasati tulabin, aku melewati 3 siswa. Nah, berubah-ubah kan? Salasatu, salasata, salasati. Berubah-ubah, bisa doma, fathah, kasroh. Tapi tulabin keadaannya satu, yaitu apa? Majrur, kasroh. Ja'a salasatu tulabin, ra'aitu salasata tulabin, marortu bi salasati tulabin. Nah, bisa mengerti? Nah, itu jadi lihat perbedaannya ya. Kemudian yang mu'anas memakainya jamak juga. Kalau yang mudzakkar makanya jamak taksir, talibun menjadi tulabin. Kalau yang mu'anas makai jamak Mu'anas salim, talibatin, itu jamak mu'anas salim. Asalnya talibatun, mufradnya, talibatun. Bentuk tunggal. Kalau hitungan satu, mengucapnya talibatun wahidatun. Bentuk dua, mengucapnya apa? Talibatan ifnatani. Bentuk tiga, makanya jamak mu'anas salim. Talibatun, talibatun. Ya. Itu jamak mu'anas salim, talibatun. Cuman harus dikasro, karena majrur. Menjadi salah satu talibatin. Arba'u talibatin. Bilangannya enggak boleh ada bilangannya enggak boleh ada ta' marbutah yang di belakangnya yang dihitung yaitu dibikin jamak menjadi jamak apa? Jamak mu'anas salim. Nah. Sudah mengerti pembukaan ini? Kalau sudah mengerti ketika membaca antum berusaha untuk memahami apa yang tadi dijelaskan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum kita baca. Ad-darsul ishrun. Ad-darsul ishrun. Pelajaran yang ke-20. Pelajaran yang ke-20. Laila. Laila. Laila ini nama wanita. Nah. Ya Salma, afi faslika talibatun minas sini wal yabani. Ya Salma, afi faslika talibatun minas sini wal yabani. Wahai Salma, apakah di kelasmu ada para siswi dari Cina dan Jepang? Wahai Salma, apakah di kelasmu tentang siswi dari Cina dan Jepang? Nah, apakah di kelasmu terdapat para siswi dari Cina dan Jepang? Jawaban Salma, na'am fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani. Na'am. Di faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani. Benar, di kelas kami ada 5 siswi dari Cina dan 4 siswi dari Jepang. Benar, di kelas kami terdapat 5 siswi dari Cina dan 4 siswi dari Jepang. Wasamani talibatin min Indonesia. Wasamani talibatin min Indonesia. Dan 8 siswi dari Indonesia. Dan 8 siswi dari Indonesia. Naam, barakallahu fikum. Indonesia itu negara kita ya. Indonesia. Naam. Wa fi faslina thalathu talibatin minal Hindi. Wafi faslina salasu talibatun. Wafi faslina salasu talibatin minal Hindi. Wafi faslina salasu talibatin minal Hindi. Dan di kelas kami terdapat 3 siswi dari India. Dan di kelas kami terdapat 3 siswi dari India. Wasittu talibatin minal Filipina. Wasab'u talibatin min Turkiya. Wasistu talibatin minal Filipin wasad'u talibatin minal Kuwaiti. Ya, minal Kuwaiti kalau gitu. Minal ada alif lamnya kan? Minal Kuwaiti. Nah. Dan 6 siswi dari Filipina dan 7 siswi dari Turkiya. Dan 6 siswi dari Filipina dan 7 siswi dari Kuwait. 6 dari Kuwait. Kalau dibacaan saya Turkiya, Turki ya. Nah, itu antum perhatikan bilangan-bilangan tadi tidak ada ta' marbutahnya ya. Khamsu, thalathu, sab'u, enggak ada ta' marbutahnya. Kenapa? Karena yang dihitung adalah mu'annas. Yang dihitung mu'annas. Yang dihitung perempuan. Kemudian mudhof ilainya kepada jamak mu'anas salim. Karena yang untuk 3 sampai 10 yang dihitung harus dalam bentuk jamak. Yang dihitung harus dalam bentuk jamak. Kalau 11 sampai atas yang dihitung dalam bentuk mufrad. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kam ukhtan laki ya Laila? Kam ukhtan laki ya Laila? Berapa saudarimu? Atau berapa saudari yang engkau miliki, wahai Laila? Berapa saudari yang engkau miliki, wahai Laila? Li thalathu akhawatin. Li thalathu akhawatin. Aku memiliki tiga saudari. Aku memiliki tiga saudari. Wa kam akhon laki. Wa kam akhon laki. Dan berapa saudara yang engkau miliki? Dan berapa saudara yang engkau miliki? Nah, arti lengkapnya berapa banyak saudara yang engkau miliki? Nah, sekarang lihat mudzakkar yang ditanya ya. Li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin. Aku memiliki lima saudara. Aku memiliki lima saudara. Nah, kenapa khamsatu dikasih tak marbuto bilangannya? Khamsatu. Karena yang ditanya adalah mudzakkar. Nah, jangan melihat kepada jamaknya. Jamaknya di situ ada tak marbuto kan? Tapi yang dilihat pada mufradnya. Mufradnya itu akhun, mudzakkar. Jamaknya ikhwatun, jamak muannats salim. Jamak taksir jamaknya ikhwatun. Nah, kita lanjutkan. Laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Laki thalathu akhawatin. Laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Engkau memiliki tiga saudari dan memiliki lima saudara. Engkau memiliki tiga saudari dan lima saudara. Naam. Wa kam akhon wa ukhtan laki. Naam. Wa kam akhon wa ukhtan laki. Benar. Dan berapa banyak saudara dan saudari yang engkau miliki? Benar. Dan berapa banyak saudara dan saudari yang engkau miliki? Naam. Singkatnya saudara-saudarimu. Tapi kita ikut bacaan di lafaz. Naam, supaya jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Aku memiliki empat saudara dan empat saudari. Aku memiliki empat saudara dan empat saudari. Li zamilatun ismuha Khadijatun. Li zamilat ismuha Khadijatu. Aku memiliki teman namanya Khadijah. Aku memiliki teman namanya Khadijah. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin. Dia memiliki delapan saudara dan delapan saudari. Dia memiliki delapan saudara dan delapan saudari. Nah, barakallahu fikum. Coba diartikan ulang. Siapa yang baca? Baca semua atau separuh? Ya. Ya Salma, afifasliki talibatun minasini, talibatun minasini wal yabani. Wahai Salma, di kelasmu apakah di kelasmu terdapat siswi dari Cina dan dari Jepang? Para siswi dari Cina dan dari Jepang. Naam, benar. Fi faslina khamsu tulabin talibatin minasini wa arba'u talibatin minal yabani. Di kelas kami terdapat lima siswi dari Cina dan empat siswi dari Jepang. Wa thamani talibatin minal Indonesia. Min Indonesia. Oh, yang enggak ada alnya. Dan delapan siswi dari Indonesia. Wa fi faslina thalathu talibatin minal Hindi. Dan di kelas kami terdapat tiga siswi dari India. Wasitu talibatin minal Filipina. Dan enam dan 6 siswi dari Filipina, wa sab'u talibatin minal Kuwaiti, dan 7 siswi dari Kuwait. Kam ukhtan laki ya Laila, berapakah jumlah saudarimu yang kau miliki wahai Laila? Li thalathu akhwatin, aku memiliki 3 saudari. Wa kam akhun laki, dan berapa saudara yang engkau miliki? Li khamsatu ikhwatin, aku memiliki 5 saudara. Laka thalathu akhwatin. Laki. Oh laki ya, perempuan. Laki thalathu Gantian. Berganti, bacaannya ganti. Dari li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu. Laila. Li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin. Saya memiliki 5 saudara. Laki thalathu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Engkau memiliki 3 saudara. Engkau memiliki 3 saudari dan 5 saudari. 5 saudara. Yeah. Naam. Wa kam akhon wa ukhtan laki. Benar. Dan berapa banyak saudara dan saudari yang kau miliki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Saya memiliki 4 saudara dan 4 saudari. Li zamilati ismuha Khadijatu. Li zamilatu nismuha Khadijatu. Ya. Saya memiliki teman, ia bernama Khadijah. Naam, Khadijatu, ya betul ya. Mamnu minasarfi, tidak ditanwin. Khadijatu. Betul. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Ia memiliki 8 saudara dan 8 saudari. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita buka halaman berikutnya. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub. Naam, coba. Kita baca bareng dulu, nanti antum masing-masing baca. Gantian. Dari 1 kita baca ya. Talibatun. Talibatun. Talibatani. Talibatani. Thalathu talibatin. Thalathu talibatin. Arba'u talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Thamani talibatin. Tis'u talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Ashru talibatin. Nah, sekarang coba dibaca dari 1. Boleh talibatun, boleh talibatun wahidatun. Talibatun wahidatun. Ya. Talibatani natani. Ya, betul. 3. Thalathu talibatin. Ya. Arba'atu talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Tis'u talibatin. Asru talibatin. Nah, ahsantum. Sekarang kita baca latihan yang kedua. Ana baca 5, sisanya antum gantian baca. Ya, kita baca bareng. Iqra' waktu, bacalah dan tulislah. Nomor 1. Fi baitina thalathu ghurafin. Fi baitina thalathu ghurafin. Di rumah kami terdapat 3 kamar. Di rumah kami terdapat 3 kamar. Nah, pertanyaan. Kenapa thalathu bukan salah satu? Ghurafin mudzakkar. Nah, kenapa? Ghurafin apa itu? Bukan jamak muannats salim kan? Nah, kenapa thalathu bukan salah satu? Karena mufradnya muannats. Apa mufradnya? Kurfatun. Kurfatun, ahsanta. Jadi yang dilihat itu mufradnya, yang dilihat mufradnya kurfatun. Iya, kurfatun jamaknya gurafun. Nah. Kurfatun jamaknya gurafun. Jamak taksirnya. Kalau jamak muannas salimnya kurfatun. Boleh dimasukkan jamak taksir, boleh jamak muannas salim. Yang jadi patokan di situ adalah lihat mufradnya. Kalau mufradnya adalah muannas, maka memakai salasu. Kalau mufradnya mudzakkar, memakai salah satu. Kalau mufradnya mudzakkar berarti dikasih tak marbuto. Kalau mufradnya muannas tidak dikasih tak marbuto. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nomor 2, fil jami'ati asyru hafilatin. Fil jami'ati asyru hafilatin. Di universitas terdapat 10 bis. Di universitas terdapat 10 bis. Fi hadhil madrasati thamani mudarrisatin. Fi hadhil madrasati thamani mudarrisatin. Di sekolah ini terdapat 8 ibu guru. Di sekolah ini terdapat 8 ibu guru. Abbasun lahu sab'u banatin. Abbasun lahu sab'u banatin. Abbas dia memiliki 7 anak perempuan. Abbas dia memiliki 7 anak perempuan. Fi baitina tis'u dajajatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Di rumah kami terdapat 9 ayam betina. Di rumah kami terdapat 9 ayam betina. Nah, silakan dilanjutkan. Dua-dua gantian baca. Fil jami'ati khamsu kalayatin. Kulliyatin. Ulang. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Artinya? Di universitas terdapat 5 fakultas. Ya, nomor 7. Fil mustasfa ashru. Fil mustasfa. Oh, mustasfa nggak bisa di majrur ya. Tidak kelihatan. Kasarnya tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan karena. Fil mustas. Oh iya. Karena kasar nggak kelihatan karena dia itu isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif. Isim maksur ya. Isim maksur itu isim yang berakhiran alif. Ada alif bengkok di situ ya. Yang bentuknya seperti ya itu alif, bukan ya itu bukan. Oh iya. Itu alif. Yang namanya alif tidak menerima harokat. Jadi harokatnya muqaddar tidak terlihat harokatnya. Ya, terus lanjutkan. Fil mustasfa ashru talibatin wa arba'u mumaridatin. Ulang, ashru tabibatin. Fil mustasfa ashru tabibatin wa arba'u mumaridatin. Oh ya, tabibin ya. Iya, tabibatin. Artinya di rumah sakit terdapat 10 dokter dan 4 perawat. 10 dokter wanita dan 4 perawat perempuan. 6. Iya, tadi nomor 8. Khalidun lahu thalathatu abna'in wa arba'u banatin. Khalid, ia memiliki 3 anak kecil dan 4. 3 anak laki-laki. Okay. Khalid, ia memiliki 3 anak laki-laki. Khalid, ia memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Iya. Terus nomor 9. Li khamsatu ikhwatin wasittu akhwatin. Saya memiliki 5 saudara dan 6 saudari. Iya. Ganti. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Iya, artinya pada kitab ini terdapat 10 pelajaran. Iya. Nomor 11. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Iya, artinya kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. Iya, nanti. Fi biladi khamsu jami'atin. Fi baladi khamsu jami'atin. Iya, artinya di negaraku terdapat 5 universitas. Iya, nomor 13. Fi hadza darsi 8 kalimatin jadidatin. Artinya pada pelajaran ini terdapat 8 kata-kata yang baru. Iya, nomor 14. Aindi salasu majallatin. Iya, artinya aku mempunyai 3 majalah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan nil adadal madhkura bainal qosaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai bilangan yang tersebutkan di antara 2 kurung. Nah, bilangannya di situ ada pertama 6, kedua 5, 10, 9, 8, 6, 4, terus 7, 3, 8. Ya. Coba diisi PR aja ini supaya nanti bisa diketahui sejauh mana pemahaman antum untuk menjawab, bukan hanya di sini menjawab bilangan kan, tapi menjawab dengan pertanyaan seperti kam akhon laka, berapa saudara yang engkau miliki. Berarti pakainya jawabannya li gitu kan. Kalau kam akhon lakum, jawabannya apa? Lana kan itu. Kam mudarisan fi madrasatukum, jawabannya fi madrasatina titik-titik. Jadi jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kam akhon laka, jawabannya li kan itu. Nomor 3, kam bakoratan fil hakli, jawabannya apa? Fihi. Sebutkan bakaranya kan itu, atau diucap ulang fil hakli titik-titik, fil hakli 10 sapi atau fihi 10 sapi. Maksudnya di situ dijawab ulang pertanyaannya, mengerti? Nah, jadi jangan langsung kam bakaratan fil hakli langsung untuk menjawab asyru bakaratin, itu kurang lengkap jawabannya, karena enggak. Jawabannya benar, tapi kurang lengkap. Yang diinginkan jawaban dengan mengulang pertanyaan. Berapa sapi yang ada di kebun? Jawabannya di kebun ada 10 sapi. Meskipun jawaban singkatnya, berapa sapi yang di kebun? 10 sapi. Benar kan? Benar, tapi ada yang mahduf, ada yang muqaddar. Nah, tersembunyi. Nah, kita jangan membuat yang tersembunyi. Munculkan semua untuk pemula. Nomor 4 lebih susah itu. Nomor 4 itu gabung antara mudzakkar dan mu'anas. Poin 4. Kalau poin 3 semuanya mu'anas kelihatannya. Atau ada mudzakkar juga? Oh, ada mudzakkarnya. Itu nomor 7 mudzakkar. Kam ibnan laka. Kam ibnan laka atau laki itu sama bacaannya. Laka atau laki. Sama. Sama. Nah, jawabannya sama, laka atau laki. Jawabannya pasti li. Ya. Kalau lakum menjadi lana. Nah, ini nomor 4. Poin 4 ini lebih panjang. Berarti ini antum harus bisa membaca li 4 ikhwa wa 3 akhwat. Itu bahasa Indonesia gitu kan. Li 4 ikhwa dan 4 dan 3 akhwat. Maka antum bikin tulisan jadi li arba'u atau arba'atu. Kemudian wa salasu atau salasatu. Gitu ya. Itu jawabannya. Ya coba dilihat nanti. PR dikumpulkan mulai pada duhur sampai asar. Ini pada asar ngoreksi. Pada maghrib untuk tenang. Pada isya kita belajar. Gitu ya. Jam berapa ngumpulkan PR? Pada duhur sampai asar. Silakan dikumpulkan. Pakai anggota grup untuk mengumpulkan. Nah. Kemudian pada asar insyaallah diperiksa. Pada maghrib untuk tenang. Pada isya kita melanjutkan pelajaran insyaallah. Nah, dan jangan lupa banyak murojaah karena kita insyaallah akan mengadakan tes untuk kelulusan. Antum lulus apa enggak di Tirus Yoloka 1. Yang rencananya ada sekitar 50 atau 60 soal kan. Nah itu. Ini apa sudah ketemu dengan Ustadz Abu Hud supaya bisa ngetik soal. Dan siap insyaallah. Cuman naskah soalnya belum ada ini. Belum nanti. Tapi soal insyaallah gampang dibikin. Namun sempat terbatik juga. Untuk soalnya soal langsung. Dengan dibacakan dan antum langsung mengisi. Mengerti gak? Misalkan seperti pertanyaan sekarang. Nomor 1 ada bacaan li 4 ikhwatin dan 3 akhwatin. Ana kasih jawaban yang benar A atau B. Ana baca, atau kasih 3 bacaan. Pilih A, B atau C. Ana sebutkan li arba'atu ikhwatin wa thalathatu akhwatin. B li arba'u ikhwatin wa arba'u akhwatin. Yang C li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Pilih yang mana? Langsung antum tulis yang dengar nih. Dengar enggak? Bisa enggak nangkap? Contoh ini contoh kalau dalam bentuk nanti langsung ditulis jawabannya. Melatih kepekaan mendengar. Ya, coba dengarkan ya. Apa kira-kira jawabannya? Buka halaman 112. Soalnya nomor 1. Pilih jawaban yang benar dari bacaan berikut. Li arba'atu ikhwatin wa arba'atu akhawatin. A itu. Yang B. Li arba'u ikhwatin wa thalathu akhawatin. Yang C. Li arba'u ikhwatin wa thalathatu akhawatin. Yang D. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Mana yang benar? Yang di, ah, masya Allah, yang di kelas cuma benar jawabnya di, yang di luar nggak tahu lah ini. Nah, langsung diisi, selesai pelajaran, selesai tes berarti ya punya ini kan punya jawaban ya, A B C D, iya nggak? Langsung punya jawaban, silakan jawaban dikumpulkan, kumpulkan, nggak di grup nanti ditiru, japri, nah itu kalau pertanyaannya seperti ini berarti kita bikin 3 kali ujian. Pelajaran 1 sampai 9, 9 sampai 17, 17 sampai 23. Ujiannya gitu. Itu. Misalkan pertanyaan yang lain misalnya di awal-awal mungkin isim isyarah kata tunjuk dekat untuk Baqarah apa? Titik-titik Baqarah. Kata tunjuknya apa? A. Hadihi. B. Tilka. C. Dalika. Pilih yang mana? Itu berarti pertanyaan langsung. Ini pertanyaan tes pakai pertanyaan kalau soalnya belum siap dan lebih akurat jawabannya. Artinya benar-benar paham apa tidak gitu. Kalau pakai tulisan banyak mikir kan, mikir satu soal mungkin bisa sampai 5 menit 10 menit akhirnya benar juga nanti. Ya. Nah, makanya kalau soalnya lisan harus banyak murojaah sampai paham. Insyaallah ketika dibacakan juga paham nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.